maka orang semacam ini tidak kita sebut beriman dengan azab kubur. Bagaimana mereka tidak disebut beriman dengan surga dan neraka, kecuali orang yang tetap surga dan takut neraka, bukan orang yang berpaling dari hal tersebut kuliah secara total, padahal dia tahu kalau itu benar. Sebagaimana mereka tidak menyebut iblis sebagai orang yang mukmin dengan Allah, meskipun dia percaya, iblis itu percaya dengan adanya Allah dan rububiyah Allah. Demikian pula mereka tidak menamai Fir'aun sebagai orang yang beriman, meskipun Fir'aun adalah orang yang mengenal, tahu bahasanya Allah lah yang mengutus Musa, dan Allah lah yang menurunkan berbagai ayat yang dibawa oleh Musa. Dan hati mereka pun yakin dengan ayat-ayat tersebut, meskipun mereka mengingkar dengan lisan. Demikian pula mereka tidaklah menamai Yahudi sebagai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran dan Rasul, meskipun orang Yahudi tahu kalau Al-Quran dan Rasul itu benar, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu tidak dijumpai sama sekali dalam perkataan orang Arab annaman alima wujudda syaih, bahasanya orang yang tahu adanya sesuatu yang ditakutkan dan dikhawatirkan, dan sesuatu tersebut wajib dicintai dan diagungkan, non orang tersebut meskipun demikian tidak mencintai dan tidak mengagungkannya, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa harap padanya, bahkan mengingkari dan mendustakan dengan lisannya. Jadi tidaklah orang Arab menyebut orang semacam ini orang yang tahu sesuatu namun tidak memiliki rasa takut, tidak punya rasa harap, bahkan mendustakan dengan lisan meskipun yakin dengan hati. Orang semacam ini tidak pernah disebut oleh orang Arab sebagai orang yang beriman dengan hal tadi. Bahkan seorang yang mengetahui sesuatu dengan hatinya namun mendustakan dengan lisannya, oleh orang Arab tidak disebut dia orang yang pasti, orang yang percaya dengan itu. Seandainya ada orang yang percaya dengan sesuatu, misalnya surga atau neraka, namun amalnya berbeda dengan konsekuensi percayanya, maka orang Arab tidak akan mengatakan dia orang yang beriman dengan surga. Ada orang yang beriman dengan surga dengan hatinya, namun perbuatannya berbeda dengan konsekuensi iman dengan surga, maka orang Arab tidak menyebutnya dia adalah orang yang beriman dengan surga. Oleh karena itu ringkasnya tidaklah dijumpai dalam kalimat orang Arab apapun dalil yang menunjukkan benarnya apa klaim yang mereka berikan, itu iman cuma sekedar percaya di dalam hati. Karena iman dalam pengertian orang Arab itu menghasilkan amal hati. Orang itu disebut orang yang beriman dengan surga ketika dia punya harapan masuk surga. Orang yang beriman dengan neraka ketika dia punya rasa takut masuk neraka. Wa qawlu, sedangkan firman Allah di surat Yusuf wa ma anta bi mu'minin lana, maka ayat ini telah kami bahas di tempat yang lain. Maka ayat ini adalah berarti berdalil dengan Al-Qur'an, dan tidak ada dalam ayat di atas satu hal yang menunjukkan bahasanya tasdik itu muradif sinonim dengan iman. Karena benarnya makna dengan salah satu dari dua lafaz tidaklah menyebutkan kalau itu sinonim, sebagaimana telah saya menjelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Kalau cuma sekedar mukmin di sini kita artikan mukmin di sini maknanya adalah musaddiq, itu bukan berarti secara mutlak kata beliau, mukiman itu sama dengan tasdik. Cuma di sini iman di sini tasdik. Ya. Bukan berarti namun secara mutlak tidak bisa dibuat kesimpulan iman adalah tasdik. Cuma iman adalah tasdik di ayat ini, di kalimat semacam ini. Kemudian perkataan mereka, perkataan As-Sa'irah yang mengatakan tidaklah dikenal dalam bahasa Arab iman selain dengan makna tadi. Maka jawabannya, min aina lah, dari mana dia bisa membuat pertiadaan semacam itu? Ini adalah satu hal yang la tumkinu adihaqatubi, sesuatu yang mereka tidak menguasainya. Tapi ini adalah perkataan tanpa ilmu. Kemudian yang kesembilan, bantahan yang kesembilan, ucapan orang yang mengucapkan bahwasanya iman diambil dari kata-kata al-amnu, artinya rasa aman. Bagaimana akan datang perkataan mereka insyaAllah? Waqad naqulu fi lughati fi lughah al-iman fi rihadal ma'na. Dan mereka telah menukil dalam bahasa Arab adanya iman yang maknanya berbeda dengan makna di atas. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bayan? Ini terdapat ungkilan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahasanya iman bila yang berhadap makna tidaklah bermakna rasa aman. Minta akan ada penjelasan panjang untuk masalah ini. Kemudian seandainya kita andaikan bahasa iman dalam bahasa Arab artinya dengan percaya, maka satu hal yang telah diketahui bahasanya pengertian iman secara syariat bukanlah percaya dengan segala sesuatu. Dan iman dalam syariat adalah percaya dengan sesuatu tertentu, yaitu semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika demikian, maka iman dalam syariat lebih sempit daripada iman dalam bahasa. Memaklumkan dan satu hal yang diketahui, yang namanya sesuatu yang khusus atau sempit tercakup di dalamnya berbagai ikatan, batasan-batasan yang tidak dijumpai dalam sesuatu yang luas atau umum. Semisal hewan, hewan itu kata yang umum. Jika kita ambil salah satu jenis hewan yaitu al-insan, maka di dalam kata-kata al-insan ini terdapat makna umum dan makna khusus. Dan gabungan dari keduanya tidaklah sama dengan makna umum. Maka manusia adalah bagian dari jenis hewan. Manusia bagian dari jenis hewan. Maka manusia lebih sempit daripada hewan. Namun unsur hewan ada pada manusia sehingga dia menjadi bagian dari hewan. Namun manusia punya sifat khusus yang membedakan dia dari umumnya hewan. Nah, gabungan dari sifat khusus dan sifat umum itu bukanlah sifat umum. Gabungan sifat khusus yang dimiliki oleh manusia dan unsur hewan yang ada pada manusia itu tidak sama dengan sifat hewan secara umum. tasdik Allah wal iman, maka tasdik yang sama dengan iman adna ahwalihi, derajat yang paling rendah adalah kita katakan ya, adalah salah satu dari jenis percaya atau tasdik yang bersifat umum. Misalnya kita terima tadi, tasdik dalam bahasa Arab adalah iman dalam bahasa Arab tasdik, maka tasdik dalam bahasa Arab adalah tasdik yang luas. Kemudian ada tasdik khusus ya, tasdik khusus itulah makna iman menurut syariat. Oleh karena itu maka tasdik yang khusus ini tentu tidaklah mutabiqan lahu, tentu tidak mungkin mencocoki tasdik umum. Fil umum bal khusus, tidak mungkin sama dengan tasdik yang umum secara total. Min ghairi taghyiril lisan wal qalbihi, tanpa ada perubahan dan ada pembalikan bahasa. Bal yakunu al iman, sehingga iman dalam syariat adalah mu'allafan, tersusun dari makna umum, umumnya tasdik, dan makna khusus yang digendaki oleh syariat untuk supaya tasdik itu disebut iman. Sama persis dengan tadi masalah manusia. Manusia itu punya sifat umum, sifat umum dari hewan, yaitu hewan, yaitu karakter hewan. Maka ini unsur umum yang ada pada manusia. Dan manusia punya unsur khusus yang membedakan dia dari hewan-hewan yang lain, yaitu nafsun, dia bisa bicara. Sehingga manusia didefinisikan dengan hayawanun natiq, hewan yang berbicara. Maka pada manusia terdapat unsur khas manusia dan unsur umum hewan, sehingga dia menjadi bagian dari hewan. Maka demikian juga seandainya kita terima iman dalam bahasa Arab maknanya tasdik, maka iman dalam bahasa adalah tasdik umum, sedangkan iman dalam syariat tasdik yang khusus. Maka di sana ada tasdik, sehingga iman ini bagian dari tasdik secara umum. Namun di sana ada tasdik khusus, ada hal khusus yang menyebabkan ya, dia berbeda dengan umum. Itu apa? Berita yang disampaikan oleh semua berita yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang berikutnya, bantahan berikutnya yang disampaikan oleh Rasul Islam, yang Al-Quran tidak ada dalam Al-Quran disebut istilah iman secara mutlak tanpa penjelasan. Bahkan istilah iman dalam Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama iman yang muqayyad, iman yang dikaitkan dengan hal tertentu. Kemudian yang kedua iman yang mutlak, tidak dikaitkan dengan hal tertentu namun telah dijelaskan apa maksudnya. Contoh iman muqayyad, beriman dengan hal yang gaib. Kalimat yang lain, tidaklah beriman kepada Musa kecuali keturunan dari kaumnya. Ini iman muqayyad. Yang kedua, iman mutlak, nama telah diberi penjelasan. Hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang jika disebut nama Allah, takutlah hati mereka. Contoh yang lain, hanyalah orang-orang yang beriman, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu dan bersiap dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Maka demi rohmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan atas keputusan yang kau berikan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan ayat-ayat berita. Maka semua iman yang mutlak yang ada dalam Al-Quran, maka Allah telah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya seorang tidaklah beriman kecuali harus punya amal di samping tasdik. Maka Al-Quran, maka Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya iman itu sudah harus ada amal di samping tasdik. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam istilah-istilah yang semisal istilah sholat, zakat, puasa dan haji. Jika dia mengatakan istilah-istilah tersebut, sholat, zakat dan yang lain, itu baqiyatun tetap sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, akan tapi dumma cuma ditambahkan badannya amalan, berbagai amal, berbagai perbuatan, yang perbuatan tersebut adalah fil hukmi la fil ismi. Perbuatan tersebut adalah konsekuensi dari nama-nama tadi dan bukan hakikat namanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi Abu Ya'la dan yang lainnya. Bila dikatakan jika ini benar, maka hal ini juga berlaku untuk iman. Jika kalimat ini benar untuk sholat, puasa, itu benar, maka ini berlaku untuk iman. Tadi disampaikan sholat puasa itu cuma maknanya tetap sebagaimana makna bahasa, cuma ditambahi harus berbuat demikian-demikian, yang ini merupakan konsekuensi sholat atau zakat menurut syariat dan bukan hakikat sholat dan seterusnya. Kemudian Qadhi Abu Ya'la mengatakan seandainya ini benar, maka ya seperti itu pula iman. Dan pertanyaan ini juga telah disampaikan kepada sebagian mereka, kemudian dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Bahkan dia beranggapan bahwasanya Al-Quran tidak menyebutkan masalah ini, tidak membahas masalah ini. Walaysa kadzalik, itu adalah anggapan yang tidak benar. Bahkan Quran dan Sunnah keduanya penuh dengan penjelasan yang menunjukkan bahasanya seorang itu tidak bisa disebut beriman kecuali jika punya amal di samping percaya. Dan pembahasan ini dalam Al-Quran lebih banyak, sangat lebih banyak daripada penjelasan makna salat dan zakat. Karena yang benar penjelasan makna salat dan zakat itu ditafsirkan oleh hadis, sedangkan penjelasan tentang makna iman itu dijelaskan oleh Quran, Sunnah dan ijma'us salaf. Kemudian idza qila, jika orang-orang asy'ariyah mengatakan ya syariat berbicara dengan manusia dengan menggunakan bahasa Arab, fa inna ma khatabahum, dan Allah hanya bicara dengan manusia dengan bahasa Arab yang telah dikenal. Dan yang dikenal oleh orang Arab iman itu tasdik. Maka bah, wakadjal urfuhum, dan kebiasaan mereka telah berlaku bahwasanya yang namanya nama yang namanya istilah, ada istilah mutlak dan umum. Kemudian istilah yang mutlak dan umum ini mendapatkan pembatasan, sehingga akhirnya lebih sempit daripada makna umumnya. Semacam orang-orang Arab mengatakan dhaba ilal qadhi wal wali wal amir, pergi ke pak hakim, pak gubernur atau gubernur. Yang dia maksudkan dengan kalimat ini adalah person tertentu yang mereka kenal, bukan semua hakim, bukan semua gubernur. Dari mana kok kita katakan pak hakim di sini pak hakim tertentu? Jalab alaihi alam yang ditunjukkan oleh alif lam. Ma'amakrifatihim itu mungkin him ya kok hima. Ma'amakrifatihim bihi, di samping mereka telah tahu pak hakim yang mana yang dimaksudkan. Padahal nama ini qadhi atau al-qadhi misalnya dalam bahasa Arab adalah isim jenis yang tidak menunjukkan person tertentu. Wa amsalu dzalika, demikian juga kata-kata yang lain. Maka kita katakan jawaban perkataan Asy'ariyah tadi, maka demikian juga istilah iman, sholat dan zakat. Maka Allah berbicara dengan manusia dengan istilah-istilah ini dengan menggunakan alif lam ta'rif, dengan menggunakan al. Dan Allah telah beritahukan pada manusia sebelum itu bahwasanya ya, iman yang Allah maksudkan adalah iman dengan gambaran sifatul kada wa kada, dengan gambaran demikian dan demikian. Dan sholat adalah doa dengan gambaran demikian dan demikian. Maka ditakdir, seandainya kita andaikan bahwasanya iman dalam bahasa orang Arab adalah percaya, maka Allah telah menjelaskan annahu la yaktafi, bahwasanya Allah tidak mencukupkan diri dengan sekedar percayanya hati dan lisan. Tidak cukup kalau cuma percaya hati dan lisan. Lebih-lebih lagi, tentu lebih tidak cukup lagi kalau cuma percaya hati. Bahkan orang yang beriman dalam syariat harus beramal yang dengan amal yang merupakan konsekuensi dari percaya tersebut. Bagaimana firman Allah, dalil kalau orang yang beriman harus beramal, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Hanyalah orang yang beriman, orang yang jika disebut nama Allah, hati mereka merasa takut. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidaklah beriman sampai kalian misalnya saling mencintai. Yang dikatakan kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai. Maukah aku beritahukan amal yang membuat kalian saling mencintai, yaitu afsus dalam bainakum. Dan ayat yang lain yang menunjukkan harus ada amal dalam iman, tidaklah kau jumpai sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka beriman pada Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan pada Nabi, maka mereka tentu tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang dekat mereka. Dan dalil-dalil semisal ini sangat banyak di Quran dan Sunnah. Dalil yang menunjukkan dalam iman harus ada amal. Semisal Nabi mengatakan, tidaklah berzina orang yang berzina dan dia beriman saat berzina. Demikian sabda Nabi, tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya dan dari yang menyiksa. Maka Allah telah menjelaskan pada manusia bahwasanya taktik yang seorang itu tidak akan beriman kecuali dengannya adalah tasdik dalam bentuk semacam ini. Wa hadza bayyinun fil Qur'an was sunnah fi nadratu hal yang jelas dalam Qur'an dan sunnah, ya. Dan kita katakan tanpa Al-Qur'an, tanpa syariat itu mengubah bahasa, tidak pula memindah makna bahasa. Jelas pokoknya pasti yang begini-begini beriman. Kalau kita terima, kalau iman itu adalah pasti. Doa yang begini-begini itulah yang disebut sholat. Kemudian perkataan Asy'ariyah, seandainya dikatakan syariat telah menukil bahasa, memindah dan mengubah makna iman dari makna yang secara bahasa. Kemudian Asy'ariyah mengatakan seandainya makna iman telah dipindah dari makna yang secara bahasa, tentu terdapat berita mutawatir. Dan mana berita mutawatirnya, kata Asy'ariyah? Qila, maka jawaban untuk Asy'ariyah, na'am wa qad tawatara. Memang dan telah mutawatir. Telah terdapat berita yang mutawatir yang menunjukkan yang dimaksudkan syariat dengan istilah sholat, zakat, puasa dan haji adalah makna-makna yang telah dikenal dalam syariat. Demikian juga yang Allah maksudkan dengan iman adalah iman yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Allah jelaskan bahwa seorang hamba tidaklah beriman sampai dia memenuhi hal tersebut, yaitu amal. Misal ayat yang tadi telah kita baca, hanyalah orang-orang yang beriman yang punya sifat demikian-demikian. Jadi satu hal yang mutawatir di Quran dan sunnah, dan satu hal yang mutawatir juga, bahasanya Allah tidaklah yahkum li ahadin, menetapkan bahasanya seorang itu beriman kecuali jika dia melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Dan satu hal yang terdapat juga yang mutawatir, anu akhbara, bahasanya Allah memberitakan bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan beriman akan masuk surga dan tidak mendapatkan azab, sedangkan orang fasik tidak berhak untuk mendapatkan itu. Kata orang yang fasik, mungkin mu'aradhuna, dimungkinkan untuk mendapatkan azab. Kapan? Jika Allah tidak mengampuninya. Maka telah terdapat cerita mutawatir anu dari Allah tentang makna iman dan ketentuan-ketentuan dalam iman. Satu cerita mutawatir yang tidaklah satu hal yang tidak begitu, ya, satu hal yang demikian banyak tidak sebanding dengan istilah-istilah yang lainnya. Maka cerita mutawatir yang lebih hebat yang mana daripada mutawatir dari Allah tentang pengertian iman. Waqat tawaqqat ad-dawa'i, dan terdapat banyak faktor pendorong untuk menukil hal tersebut dan menampakkannya. Menampakkan tentang pengertian iman yang Allah maksudkan. Walillahilhamdulillah. Walayakdil ahadul, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu nukilan yang membantah, yang membatalkan hal ini. Akan tetapi Nabi memberitakan bahasanya akan keluar, akan keluar minha dari neraka maka ma'ahu syai'un minal iman, orang yang masih punya sedikit iman. Namun Nabi tidak pernah mengatakan bahasanya orang yang beriman masuk neraka. Nabi juga tidak pernah mengatakan orang fasik adalah orang yang iman dalam artian iman mutlak. Akan tetapi Nabi masukkan orang fasik dalam istilah iman di beberapa hadis. Sebagaimana Nabi memasukkan orang-orang munafik dalam istilah iman di beberapa di beberapa tempat ma'al quyut. Namun orang yang beriman yang ma'al quyut diberi batasan, yaitu orang yang beriman dengan iman yang zahir. Maka jika iman itu adalah iman yang zahir, maka orang munafik masuk di dalamnya. Adapun iman mutlak, iman sempurna yang dijanjikan orangnya adalah masuk surga, maka Nabi tidak masukkan dalam iman mutlak orang-orang fasik, tidak pula orang-orang munafik. Kemudian perkataan As-Sa'irah, tidak ada alasan untuk meninggalkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran berbahasa Arab. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan zahir ayat-ayat yang mengatakan bahasanya iman, ya iman menurut bahasa Arab itulah percaya. Maka bantahannya, maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang siapa orang yang beriman, dan ayat-ayat yang meniadakan iman, salatatul iman, yang meniadakan iman dari orang yang tidak beramal, itu asrah, lebih tegas, lebih jelas, abyan lebih jelas, wa aktsar, dan lebih banyak daripada ayat-ayat yang sedang mengatakan Al-Quran berbahasa Arab, yang kemudian dipahami oleh orang As-Sa'irah seperti iman yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah iman menurut bahasa. Kemudian idza dallat, jika ayat-ayat yang mengatakan kalau Al-Quran berbahasa Arab telah menunjukkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab, maka ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang iman tadi tidaklah mengeluarkan Al-Quran dari statusnya berbahasa Arab. Oleh karena itu ketika Allah berbicara kepada manusia menggunakan istilah sholat, haji, dan yang lainnya, orang-orang As-Sa'irah tidak mengatakan hadalah istri Arabi, ini tidak bahasa Arab berarti, karena sholat secara bahasa itu doa. Kenapa tidak diprotes demikian? Orang-orang As-Sa'irah berpegangan dengan ayat yang mengatakan Al-Quran berbahasa Arab, kemudian menurut bahasa Arab iman itu tasdik, ya. Maka ini jadikan bantahan, ya. Ayat tadi, ayat yang mengatakan Al-Quran berbahasa Arab, jadikan bantahan untuk Ahlu Sunnah yang mengatakan iman bukan ini sekedar tasdik. Kalau iman itu bukan lebih dari sekedar tasdik, maka ini berarti tidak berbahasa Arab. Karena kalau berbahasa Arab iman hanya tasdik. Maka seharusnya mengatakan gimana dengan sholat, gimana dengan haji. Cuma kalau untuk masalah iman dikatakan kalau iman menurut syariat yang itu lebih dari sekedar bahasa Arab, lebih dari sekedar tasdik, dianggap apa? Berarti ini tidak berbahasa Arab. Namun masalah sholat tidak dipertanyakan. Nah, ini namanya gak konsekuen. Kalau konsekuen harusnya apa? Ya, ada gugatan untuk masalah sholat. Bahasanya sholat yang pengertiannya lebih dari sekedar doa, oh ini tidak berbahasa Arab, bertentangan dengan ayat. Nah, bahasanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, kan curah. Kenapa yang digugat dengan ayat tentang masalah bahasa Arab cuma untuk istilah iman, tidak untuk istilah sholat, istilah haji, nah, istilah siam. Walihada lama khotobah fi lafzi sholati wal haji wa bayi zalika lam yakulu. Allah As-Sa'irah tidak mengatakan ini tidak bahasa Arab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada manusia dengan menggunakan istilah munafik. Dan para pakar bahasa mengatakan bahasanya istilah munafik tidak dikenal di masa jahiliyah. Ini satu faedah dua. Maka para ahli lugah, para pakar bahasa Arab mengatakan bahasanya istilah munafik tidak dikenal di masa jahiliyah. Namun ternyata orang-orang Asy'ariyah tidak komentar istilah munafik bukan istilah Arab. Karena orang munafik secara bahasa itu diambil dari kata-kata nafaqah yang maknanya kharaja, keluar. Maka istilah munafik itu diambil dari bahasa Arab. Namun al-mutakallim bihi, orang yang berbicara dengannya yaitu Allah, telah memberikan makna untuk munafik ini dengan makna yang Allah maukan. Kama jarat adatuhum fi lughatihim. Jadilah inilah kebiasaan orang-orang Arab dalam bahasa mereka. Dan itu tidaklah mengeluarkannya dari status bahasa Arab. Sekedar tidak dikenal di satu zaman, itu tidaklah menyebabkan satu kata yang diambil dari bahasa Arab, meskipun dulunya tidak dikenal, tetap disebut bahasa Arab. Misalnya dulu di zaman, di masa silam tidak dikenal istilah jawal sebagai makna handphone. Jawal itu handphone. Di zaman dulu tidak ada istilah jawal dengan makna handphone. Nah, setelah ada handphone, orang Arab menyebut handphone dengan jawal. Diambil dari kata-kata jawalah, artinya putar-putar. Karena itu bisa dibawa muter-muter. Nah, handphone itu tinggal disaku, dibawa keliling-keliling juga. Maka dan jawab tetap diakui sebagai bahasa Arab. Maka demikian juga di masa jahiliyah munafik, istilah munafik tidak ada. Baru muncul di masa Islam, dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini secara arti jawab bahasa diambil dari kata ini. Karena diambil dari bahasa Arab, maka tetap diakui sebagai bahasa Arab. Kemudian lafzul itu, seandainya kita andaikan bahwasanya kata-kata ini memang tidak berbahasa Arab, iman, sholat dan sebagainya dalam pengertian syariat itu bukan bahasa Arab, maka tidaklah mengkhususkan keumuman ayat makna dari istilah-istilah ini satu hal yang lebih besar daripada mengeluarkan lafaz iman dari kandungan, dari makna iman menurut Quran dan Sunnah dari ijma' salaf. Karena dalil-dalil yang meniadakan iman dari orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan dalil-dalil yang menunjukkan peniadaan iman dari orang yang la ya'malu syai'an minal wajib, tidak beramal satu pun hal-hal yang wajib dan tidak meninggalkan satu pun hal-hal yang haram, itu dalil-dalil yang banyak dan tegas. Faidah kutbi omak kasaannya kita andaikan annaha iman dengan makna semacam tadi itu ditentang oleh ayat yang mengatakan Al-Quran itu berbahasa Arab, ya, maka mentaksis dalil yang sedikit, dalil umum yang jumlahnya sedikit, itu lebih baik daripada menolak nas yang sangat banyak dan tegas. Maka seandainya istilah iman menurut syariat itu bukanlah bahasa Arab, kalau dengan pengertian syariat itu tidak berbahasa Arab sehingga itu bertentangan dengan ayat yang mengatakan Quran berbahasa Arab, kita katakan ayat yang mengatakan iman mengatakan iman secara syariat itu bukan bahasa Arab, maka ayat yang mengatakan isi Al-Quran itu berbahasa Arab, kita katakan ayat ini mendapatkan takhsis. Maka pada asalnya isi Al-Quran berbahasa Arab, kecuali istilah iman, istilah sholat, istilah zakat, istilah haji. Kita takhsis saja ayat yang mengatakan Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka semua isi Al-Quran, istilah dalam Al-Quran adalah istilah sebagaimana dalam bahasa Arab, kecuali istilah iman, istilah zakat, istilah siam, istilah haji. Ini lebih tepat daripada kita tolak banyak dalil ya, yang menunjukkan kalau iman itu bukan hanya sekedar percaya. Dalam rangka untuk supaya sesuai dengan satu atau dua ayat yang mengatakan Al-Quran berbahasa Arab. Seandainya kita andaikan, kita terima istilah iman, istilah sholat itu bukan bahasa Arab, kita katakan di sini mengalami takhsis. Ayat yang mengatakan Quran berbahasa Arab itu mengalami takhsis kecuali untuk beberapa istilah. Kenapa takhsisul lafzi al-qalil al-am aula min rasmin nusus katsira? Kita takhsis saja ayat dua atau tiga ayat yang mengatakan Al-Quran berbahasa Arab, kan ayat yang mengatakan demikian itu juga sedikit, meskipun kita akui ayat yang bersifat umum dan kita terima iman jika lebih dari sekedar taktik bukan bahasa Arab, maka kita takhsis saja. Ini lebih baik daripada kita tolak demikian banyak dalil yang menunjukkan dalam syariat iman itu lebih dari sekedar percaya. Kemudian mereka orang-orang Asy'ariyah, mereka berhenti di lafaz umum dan mereka tidak mau mengatakan dengan maknanya yang umum. Sedangkan salaf mengatakan Rasul telah memberitahukan kepada kita makna iman yang Rasul kehendaki. Rasul pun telah menjelaskan kepada kita makna iman. Dan kita pun telah tahu maksud Rasul dengan makna iman secara pasti. Wa'alimna, dan kita telah tahu dari maksud Rasul dengan ilmu yang pasti bahwasanya orang yang kita katakan, orang yang disebut, dia itu percaya namun tidak pernah berbicara dengan lisannya, namun tidak pernah mengucapkan iman dengan lisannya, itu tidak pernah bersyahadat. Padahal dia mampu untuk bersyahadat, tidak sholat, tidak puasa, tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, ini apa? Amal hati. Tidak punya rasa takut pada Allah, ini amal hati. Bahkan dia membenci Rasul, memusuhi Rasul, bahkan memerangi Rasul. Maka kita telah tahu dengan yakin anna hadza laysa bimumin. Berdasarkan penjelasan Allah dan Rasulnya, kita tahu secara yakin orang semacam ini bukanlah orang yang beriman. Dia cuma punya sekedar percaya, kemudian tidak punya amal, baik amal hati ataupun amal badan. Tidak, bukan beriman itu, menurut penjelasan Allah dan Rasulnya. Dan perlu diketahui bahasanya Jamiah mengatakan iman itu sekedar mengenal Allah, dan itu orang itu sudah disebut orang yang beriman, meskipun dia tidak punya amal, baik amal hati ataupun amal badan. Siapa Jamiah? Tidak punya amal hati tidak apa-apa, yang penting ma'rifat dengan Allah. Maka apa? Kalau kita telah penjelasan dari Allah dan Rasulnya adalah bahasanya orang yang tidak punya percaya, tidak punya ucapan lisan, tidak punya amal badan, tidak punya amal hati, bukan mukmin. Tidak punya cinta pada Allah dan Rasulnya, tidak punya rasa takut pada Allah dan Rasulnya, mukmin, tidak mukmin. Kama qad alimna, sebagaimana kita telah tahu bahasanya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab, yang mereka adalah orang-orang yang tahu bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa fa'alu dzalika ma, namun mereka melakukan hal tersebut, memusuhi Rasul, memerangi Rasul, padahal mereka tahu kalau dia adalah utusan Allah. Kanu indal kufar la mu'minin, maka mereka ini orang-orang kafir semacam ini, menurut dia orang Asairah ini orang kafir dan bukan orang yang beriman. Fahad maklumun, maka pengertian iman semacam ini menurut kita ada satu hal yang diketahui secara pasti lebih dari pengetahuan kita, bahwasanya Al-Quran seluruhnya itu berbahasa Arab dan tidak ada satupun yang bahasa non-Arab dalam Al-Quran. Maka seandainya diandaikan adanya pertentangan antara pengetahuan yang pasti tentang pengertian iman, ini dianggap pertentangan dengan Al-Quran itu berbahasa Arab, maka mendahulukan ilmu yang pasti tentang pengertian iman tadi lebih layak. Ya, kita lebih layak untuk mendahulukannya daripada kita mengutamakan pengetahuan kita tentang Al-Quran itu berbahasa Arab. Fa'inkal, jika orang-orang Asairah mengatakan mat uliman, orang yang telah diketahui bahasanya Rasul mengkafirkannya, maka diketahui peniadaan taktik dalam hatinya. Qila lahu, maka jawaban untuk Asairah, hadihi mukatsa'atun, ini adalah kesombongan. In aratu, jika yang mereka maksudkan, jika yang dimaksudkan oleh orang-orang Asairah bahasanya orang-orang kafir itu tidak punya tasdik, itu adalah mereka adalah orang yang ragu-ragu dan ragu-ragu. Adapun jika yang dimaksudkan mereka itu tidak punya tasdik, itu adalah mereka tidak punya tasdik yang diiringi dengan amal. Fawa nafisun, maka itu adalah tasdik yang tidak sempurna, yang dianggap seperti tidak ada. Fawa sahihun, maka ini benar. Maka orang-orang Asairah mengatakan bahasanya orang Abu Lahab dan yang lainnya itu dikafirkan sehingga mereka itu tidak punya tasdik bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka tidak punya tasdik kalau Muhammad itu utusan Allah. Maka kata Syekhul Islam, apa yang dimaksud dengan mereka tidak punya tasdik? Yang pertama, yang mereka tidak punya tasdik, Abu Lahab itu tidak punya tasdik dalam pengertian ragu-ragu. Maka ini kesombongan. Karena terdapat bukti yang menunjukkan dia tidak ragu-ragu kalau Muhammad utusan Allah. Namun jika yang dimaksud tidak punya tasdik adalah tidak punya tasdik yang membuahkan amal, sehingga tasdik hati mereka itu adalah tasdik yang tidak sempurna dan dianggap tidak ada, maka benar ya, mereka itu cuma punya tasdik dalam hati, tidak punya amal, sehingga dianggap seperti orang yang tidak punya tasdik sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Tuma inna mayasbut, kemudian kalimat di atas man ulima tadi itu bisa diterima idza sabata, jika kita telah menerima anggapan asairah bahwasanya iman adalah sekedar percaya hati dan ilmu yang ada di dalam hati. Padahal wadzaka innama yasud, dan pengertian iman itu sekedar percaya hanya bisa diterima setelah ba'da taslim, setelah seorang itu menerima semua muqaddimah yang disampaikan oleh asairah dan sedang dibantah oleh Ibnu Taimiyah di sini. Dan di antara muqaddimah itu adalah muqaddimah di atas. Falatas berdakwa bidakwa ma'akufri sahibiha, maka kalimat di atas tidaklah adalah sebuah klaim. Lantas butuh dakwa dan klaim tidaklah bisa diterima. Bidakwa dengan klaim juga, ini adalah klaimnya klaim. Man ulima anna rasul kafarahu, itu adalah klaimnya klaim. Kalimat man ulima anna rasul kafarahu itu adalah klaim di atasnya klaim. Klaim pertama apa? Iman sekedar percaya. Ada klaim asairah yang pertama, yaitu iman sekedar percaya, sekedar pasti. Dan klaim ini membuahkan klaim berikutnya, anaman ulima anna rasul kafarahu. Maka apa? Lantas butuh dakwa berdakwa. Gimana? Dalam debat masa klaim mau dibenarkan dengan klaim. Iman itu sekedar percaya, itu mau dibuktikan kebenarannya dengan klaim. Man ulima anna rasul kafarahu. Semuanya klaim yang tidak diterima. Semuanya adalah klaim. Ini adalah anak dari klaim. Padahal klaim induknya sudah tidak diterima. Maka klaim tidaklah bisa diterima dengan klaim, klaim yang mengatakan kafirnya orang-orang yang orang-orang tadi. Semayukal, kemudian jawaban yang lain. Kita telah tahu secara pasti bahasanya orang Yahudi dan yang lainnya, mereka telah mengetahui bahasanya Muhammad utusan Allah. Dan kita juga tahu bahasanya Muhammad telah memfanis kafirnya mereka-mereka. Maka kita telah tahu min sini di antara ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pasti, annahu yukafiru saqta ma'asubuti tafsir. Maka di antara ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengkafirkan satu person. Satu person itu dianggap kafir ketika masuk wujud tasdik, meskipun dia punya tasdik. Dia percaya dengan kenabian Muhammad di dalam hati. Ketika orang ini tidak beramal dengan percaya tersebut, dengan bentuk mencintai Muhammad dan mengagungkannya. Artinya apa? Amal hati. Wisallim lima ja'abi, dan pasrah dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Artinya apa? Amal badan. Wa mimma yu'aradu nabihi, dan di antara bantahan yang kita berikan untuk membantah mereka adalah kita katakan, hadzalladzi dzakartumuhu wa orang-orang asairah, semua alasan yang kalian sebutkan, in kana sahihan, jika benar, fawa ajalu ala qaulil murji'ah, maka itu lebih tepat untuk jadi dalil yang murji'ah, bahkan lebih tepat ya, untuk jadi dalil yang qaumiyah, daripada ya, untuk mendalili ucapan kalian. Qaumiyah mengatakan iman itu sekedar ucapan lisan. Orang yang sudah pernah bersyahadat, dia mukmin meskipun tidak ada percaya dalam hatinya. Maka punya iman jika sebagaimana yang kalian sebutkan, maka tasdik yang kalian maksudkan cuma adalah salah satu jenis kalam. Tasdik yang kalian maksudkan adalah ucapan. saya percaya kalau Muhammad utusan Allah. Berarti apa plastiknya? Kalah. Maka jika mukadimah kalian itu benar, wahai Asairah, maka itu dalil untuk kaumnya, bukan dalil untuk kamu. Kalau kamu kan iman cuma percaya di dalam hati, meskipun tidak terucap dalam lisan. Sedangkan tasdik yang kamu maksudkan adalah tasdik dalam bentuk saya percaya Muhammad utusan Allah. Apa itu? Ucapan. Apa itu? Kaumnya. Iman itu bisa ucapan lisan. Fahtimalu lafzil kalam wal qaul wa nahu dhalika fil ma'na wal lafzi. Maka penggunaan kalimat dan perkataan dan semacam itu untuk satu makna dan lafaz, bahkan di dalam lafaz, maka lafaz itu dal lebih yang menunjukkan pada satu makna aksar filogoti, makna yang lebih banyak secara bahasa daripada penggunaan kata tersebut fil makna mujarrad anil lafzi untuk makna yaitu tafsir al mujarrad anil lafzi yang tidak diucapkan. Ya, maka kalam, maka perkataan itu menunjukkan kepada makna dan lafaz. Saya beriman, saya percaya Muhammad utusan Allah. Maka kalimat ini menunjukkan pada pertama lafaz, yang menunjukkan, yang kedua menunjukkan pada makna yang ada dalam hati. Bahkan lafaz, bahkan kata itu lebih menunjukkan kepada makna, lebih menunjukkan daripada ya, daripada semata-mata penggunaan tersebut, penggunaan kata tersebut untuk makna yaitu percaya yang tidak diucapkan. Bahkan tidak dipastikan, bahkan tidak dijumpai sama sekali penggunaan kalam, penggunaan kalimat atau semacamnya, semacam berita atau percaya, mendustakan dan perintah dan larangan untuk semata-mata makna. Minulai saikin yaksarin bihi tanpa ada sesuatu yang bergandengan dengannya. Boleh jadi ungkapan, boleh jadi isyarat, tidak pula yang lainnya. Wa inama yustakmalu muqayyadan, namun hanya dipakai ya, secara muqayyad. Maka disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang kembali kepada perkataan Asairah bahasa iman sekedar percaya, maka tidak dijumpai yang namanya percaya di dalam hati, tidak dijumpai sama sekali percaya di dalam hati, kemudian tidak ada apa, tidak ada satupun yang bergandengan dengannya. Tidak dijumpai adanya seorang itu percaya, kemudian percaya ini tidak ada hal yang mengikutinya, tidak ada ungkapan, tidak ada isyarat, tidak ada omongan. Tidak dijumpai. Kalau orang itu percaya Muhammad utusan Allah, nanti ada isyarat menunjukkan dia percaya, minimal ada omongan menunjukkan kalau dia percaya. Tidak dijumpai adanya percaya, namun itu seumur hidup tidak ada isyarat kalau dia orang yang percaya bahwa Muhammad utusan Allah. Wa idza kana Allah, maka jika Allah Subhanahu wa taala menuliskan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab tidak mengenal adanya percaya dan mendustakan dan ucapan-ucapan yang lain kecuali makna maknan wa lafdzan, kecuali itu diucapkan dan itu ada di dalam hati. atau itu diucapkan dan ucapan tersebut menunjukkan makna. Oleh karena itu Allah tidak pernah menetapkan bahwa seorang itu percaya dengan para rasul dengan semata-mata dia tahu dan percaya dengan rasul di dalam hatinya. Sampai mereka mengungkapkan percaya mereka dengan lisan mereka, tidak pula dijumpai dalam bahasanya orang Arab, fulan percaya dengan fulan atau fulan mendustakan fulan. Idakan yuklam jika diketahui dengan hatinya kalau dia percaya atau dusta tanpa dia berbicara. Tidak dijumpai dalam bahasa Arab, kita katakan A percaya dengan B. Namun A tidak pernah ngomong sekalipun kalau dia percaya dengan B. Enggak ada dalam bahasa Arab. Demikian juga enggak ada dalam bahasa Indonesia. A itu percaya dengan beritanya B. Meskipun A itu tidak pernah ngomong kalau dia percaya dengan beritanya B. Ada? Enggak ada. Maka tidaklah seorang itu dikatakan tasdik kecuali dengan lisan. Artinya apa? Iman dengan pengertian tasdik menurut asairah itu khoyali. Itu enggak realistis. Mana ada tasdik tanpa ucapan lisan? Dan mana bisa kita mengatakan kalau iman itu sudah tasdik tanpa ucapan lisan? Kita enggak tahu siapa mukmin. Kalau kita ambil ucapan orang asairah, seandainya kita andaikan bahwa iman mukmin itu sekedar orang yang punya tasdik, maka ini adalah cuma perkataan yang bersifat khayal, imajinasi. Enggak pernah bisa dipraktekkan. Kenapa? Ya, kita tidak akan bisa memberikan penilaian, oh dia mukmin loh. Kenapa? Dia punya tasdik dalam hatinya. Dengan semata-mata tasdik enggak bisa. Tidak ada orang itu disebut tasdik dalam bahasa Arab dan mereka mengagung-agungkan bahasa Arab. Tidak ada tasdik dalam bahasa Arab, cuma sekedar yakin di dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan. Dalam bahasa Arab kita katakan si A itu tasdik dengan si B kalau dia pernah ngomong, kalau saya percaya dengan B, dengan beritanya si B. Sebagaimana tidak ada dalam bahasa Arab si A memerintahkan si B atau si A melarang si B, jika ada di dalam hati si A, tolabun mujarradun, permintaan namun semata-mata permintaan di dalam hati, di batin. Amma yang tarin bihi, cuma semata-mata permintaan dan tidak bergandeng dengan ucapan atau isyarat. Tidak ada dalam bahasa Arab si A memerintahkan si B, cuma si A itu batin tanpa ada isyarat. Minimal isyarat. Pergi. Tidak ada isyarat. Kalau cuma semata-mata tasdik dan semata-mata permintaan di dalam hati, tidak disebut memerintahkan, tidak disebut melarang. Dan tetap kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasa sholat kita itu tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Perhatikan yang dimaksud ucapan manusia dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syaukani, maknanya adalah taklimun nasi. Maka tidak layak, tidak boleh dalam sholat orang itu mengajak bicara si orang sholat itu mengajak bicara dengan orang lain. Itu maknanya. Maka tidak benar menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan doa dalam sujud. Itu kan omongan manusia. Atau hal yang lainnya. Karena yang dimaksud dengan kalamina sebagaimana kata Syaukani di Naulil Autor, maknanya adalah taklimun nasi. Tidak boleh orang itu dalam kondisi sholat ngajak bicara orang lain, gitu loh. Berbicara dengan orang lain. Maka nas di sini mungkin bisa kita katakan adalah maf'ul bih. Kalam innas, kalam dengan manusia. Maka tidak benar menjadikan hadis ini sebagai dalil. Tidak boleh doa dalam sujud dengan doa sendiri, ya, dengan permintaan kita sendiri. Oh, itu kan kalam innas. Tidak, bukan demikian makna kalam innas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, sebenarnya Allah menyampaikan perintahnya yang Allah kehendaki. Dan di antara yang Allah perintahkan adalah janganlah kalian berbicara dalam sholat. Maka seluruh ulama sepakat, idza takallama fi sholati, jika seorang itu berbicara dengan orang lain dalam sholat secara sengaja tanpa ada maslahat sholat, maka sholatnya batal. Jadi ada klaim ijma, ijma tentang batalnya sholat orang yang berbicara dengan sengaja. Maka koinnya lah sengaja. Jika tidak sengaja, tidak batal. Jika tidak tahu, kalau itu tidak boleh, maka tidak batal. Demikian juga li ghairi maslahati sholat, bukan untuk masalah sholat. Kalau untuk masalah sholat, semacam subhanallah ketika mengingatkan imam, nah, maka ini mengajak imam bicara. Namun ini masalah hati sholat, maka ini tidak mengapa. Dan klaim ijma yang kedua, pernyataan ijma yang kedua, wattafaqu dan ulama sepakat seluruh mereka, bahasanya apa yang ada di dalam hati, di dalam hati orang yang sholat, dia membenarkan sebagai perkara dunia watolak, dan dia meminta sesuatu dalam sholat. Ketika sholat dia membenarkan di sebelah sana itu ada pasar, di sebelah sana itu ada mall dalam sholat. Atau dia kemudian, oh saya nanti akan nyuruh anak saya untuk pergi sesuatu ke mall, ke pasar, ke warung. Dan itu terjadi dalam sholat. Maka itu la yubtil sholata, itu semua tidak membatalkan sholat dengan sepakat ulama. Yang membatalkan sholat adalah jika hal-hal tadi diucapkan. Fa'ulima ittifaqul muslimin, maka dari dua ijma ini kita bisa menyimpulkan ijma yang ketiga. Maka diketahuilah ijma kaum muslimin ala anna hadza laysa dzikra. Bahasanya sekedar terpetik dalam hati, sekedar nanti saya akan nyuruh anak saya untuk pergi ke warung, atau di sebelah sana ada warungnya si A, cuma sekedar itu di dalam hati, itu tidak disebut karam. Demikian juga dilihatkan Abu Hurairah Muslim, Nabi mengatakan, ya Allah memaafkan untuk umatku apa yang diucapkan oleh jiwanya selama dia tidak mengatakannya atau mempraktekannya. Maka Allah memberitakan bahasanya Allah, maka Nabi memberitakan bahasanya Allah memaafkan hadisin nafsi, ucapan batin, kecuali jika diucapkan. Maka hadis ini dalil bedanya patut dibedakan dua hal. Hadisun nafsi, ucapan batin, itu berbeda dengan kalam. Dan Nabi memberitakan bahasanya tidak ada hukuman dengan sebab ucapan batin sampai diucapkan. Yang dimaksud dengan apa yang takallam bihi adalah yang tersihi al-lisan. Yang dimaksudkan adalah diucapkan dengan lisan. Itu yang dimaksud ya takallam bihi. Dan ini adalah ijma ulama. Fa'ulima anna hadza wal kalam, maka diketahuilah itulah kalam dalam filughah, dalam bahasa Arab. Karena syariat sebagaimana telah kita, sebagaimana telah dia tetapkan, hanyalah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Ya, demikian kita baca saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.